Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minha. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah wajib kita yaitu salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam selantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah panutan kita, tauladan kita yang wajib untuk kita ikuti sampai hari kiamat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan khutbah kali ini khatib akan menyampaikan khutbah yaitu tentang hifdzul lisani an a'radi syariah, wajibnya menjaga lisan daripada merendahkan kemuliaan syariat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak dipungkiri bahwa di antara nikmat besar yang Allah berikan kepada kita adalah lisan, yang dengannya kita bisa beribadah dan melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, tilawatul Quran, amar ma'ruf nahi mungkar, mendengar nasihat ataupun ujangan-ujangan dan juga ibadah-ibadah lainnya. Namun sangat disayangkan banyak juga dari kaum muslimin yang mereka tidak bisa menjaga lisannya. Mereka menggunakan lisannya untuk membicarakan aib orang lain, kekurangan orang lain. Mereka gunakan untuk mengadu domba, bahkan mereka gunakan untuk mencela syariat, merendahkan syariat. Tidakkah mereka mengetahui bahwasannya segala apa yang keluar dari lisan kita pasti ada malaikat yang mencatat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Qaf, kata Allah, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun ucapan yang keluar dari lisan ini melainkan di sisinya ada malaikat yang mencatat dan mengawasi. Maka hendaknya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jaga lisan kita. Karena segala apapun yang tercatat di dalam catatan akan ada pertanggungjawabannya. Lebih baik kita gunakan untuk berzikir, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, allahu akbar, allahu akbar. Sungguh itu suatu kemuliaan dibandingkan kita gunakan lisan ini untuk membicarakan kekurangan orang lain, membongkar aib-aib orang lain, apalagi digunakan untuk mencela orang yang menjalankan syariat. Jangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang beramal dengan sebesar biji dzarrah kebaikan, niscaya dia akan melihat balasannya. Demikian sedikit saja orang beramal dari keburukan, dia pun pasti akan melihat balasannya. Maka hendaknya kita memenuhi catatan itu dengan kebaikan-kebaikan, sehingga nanti di akhirat kita pun akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, perhatikan perkataan salafuna, beberapa sahabat di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, terkait wajibnya menjaga lisan. Kata beliau, "Idza tamal aqlu naqasal kalam." Kalau sempurna akal seseorang, maka akan sedikit bicaranya. Kenapa? Karena hati-hati, jangan sampai lisannya tergelincir kemudian mengucapkan perkataan-perkataannya mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Beliau pun mengatakan pada kesempatan yang lain, "Man katsura kalamuhu katsura khata'uhu." Siapa yang banyak bicaranya, banyak salahnya. Disadari atau tidak, terkadang saat kita berbicara terselip membicarakan orang lain. Terselip bicara dusta, terselip bicara yang menyinggung saudara kita. Maka barakallahu fikum, betul-betul harus menjaga lisan. Siapa yang sempurna akalnya, akan sedikit bicaranya. Demikian juga perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, "Lisanuka saifun qati'." Lisanmu itu ibarat pedang yang tajam. "Yabda'u bika," yang akan menebas, dimulai dari dirimu sendiri. "Wa kalamuka sahmun nafidun yarji'u 'alaik." Demikian juga lisanmu itu, ucapanmu itu seperti anak panah yang akan mengenai dirimu sendiri. "Faqtasid fil maqal," maka sedikitkanlah bicaramu. Sedikitkanlah bicaramu. Berapa banyak terjadi perselisihan gara-gara lisan? Berapa banyak terjadi pertumpahan darah gara-gara lisan? Subhanallah, sangat besar bahaya lisan bagi mereka yang tidak bisa menjaganya. Dua orang yang berteman akrab berpisah, berselisih gara-gara lisan. Orang tua dengan anaknya yang saling menyayangi, saling mengasihi, berselisih, berpisah gara-gara lisan. Suami istri yang saling mencintai berpisah gara-gara lisan. Bahkan tidak jarang terjadi pertumpahan darah di tengah kaum muslimin, juga penyebabnya adalah tidak menjaga lisannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Selain itu, ketidakmampuan dalam menjaga lisan terkadang bisa menjerumuskan dirinya ke dalam neraka jahannam yang jauhnya lebih jauh daripada timur dan barat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah." Ada seorang hamba yang berbicara dengan satu ungkapan, satu ucapan, "Ma yatabayyanu fiha," yang dia tidak cross check terlebih dahulu, tidak dia lihat dampak buruknya setelah dia berucap, "Yazillu biha finnar," tergelincir, dimasukkan dia ke dalam neraka, "ab'adu bainal masyriq," yang neraka itu jauhnya ya sejauh timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan yang sangat parah lagi, mereka menggunakan lisan untuk mengolok-olok saudaranya yang menjalankan syariat. Mengolok-olok syariat Allah, syariat Rasulnya, ini sungguh lebih parah daripada sekedar mencela orang lain. Karena mencela syariat bisa mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Bisa mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Na'udzubillah, gara-gara mencela syariat bisa keluar dari keislaman. Di masa Nabi, ada orang-orang yang mereka membicarakan Nabi dan para sahabatnya. Dia seorang Muslim, tapi kemudian lisannya tidak dijaga, mengatakan Nabi itu pengecut. Demikian juga para sahabatnya pengecut, mengatakan Nabi itu suka makan, ya, banyak makannya dan lain sebagainya, celaan-celaan terhadap syariat. Maka turunlah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang intinya firman tersebut berbunyi, "Wala in sa'altahum," seandainya kamu tanya kepada mereka mengapa mencela syariat, mengapa mencela nabinya, "La yaquluna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab." Niscaya mereka pasti akan menjawab, "Kami hanya bercanda, kami hanya bersenda gurau." Naam. Maka apa kata Allah? "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un." La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah terhadap Allah, terhadap syariatnya, ayat-ayatnya, terhadap Rasulnya kalian bercanda mengolok-olok? Jangan mencari-cari alasan. Sungguh kamu telah kafir setelah beriman. Na'udzubillah. Banyak dari kita, kaum muslimin sangat disayangkan, mereka mencela orang yang memanjakan jenggotnya. Padahal Nabi SAW bersabda, "U'ful liha khaliful musyrikin, panjangkan jenggot, selisih orang-orang musyrik. Wafiru liha, lebatkan jenggot. Da'ul liha, biarkan jenggot, jangan dipotong, jangan diapa-apakan." Perintah Nabi. Nabi berjenggot, Nabi bersabda, Nabi juga membenarkan para sahabat-sahabat yang melakukannya. Maka kenapa kita umat Islam justru malah mengolok-olok mereka yang memanjangkan jenggotnya? Kalau memang kita belum mampu untuk melakukannya, diam lebih baik daripada mencela. Karena mencela syariat sama saja sudah mencela orang zat yang membuat syariatnya, yaitu Allah dan Rasulnya. Banyak dari kita mereka mencela orang yang memakai pakaian di atas mata kaki, padahal itu adalah syariat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Izarul muslim nisfu saq." Pakaian seorang muslim itu setengah betis. Kalau dia tidak mampu, maka di bawahnya. Kalau tidak mampu, maka di bawahnya lagi selama belum menjulurkan melebihi mata kakinya. Ini syariat. Bahkan diancam kata Rasulullah, "Ma asfala minal ka'bain fa finnar." Pakaian yang melebihi mata kaki bagi laki-laki diancam dengan neraka. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, jangan pernah kita gunakan lisan ini untuk mencela siapapun, apalagi mencela syariat Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan kepada kita tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya melalui bencana, tanah longsor, gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya. Ketahuilah bahwa itu semua terjadi bukan hanya semata-mata bencana alam, tetapi karena murka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala murka kepada apa yang telah kita perbuat manusia ini. Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'an, hampir-hampir langit dan bumi itu pecah disebabkan anda'u lirrahmani walada. Ada orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Sangat sering terjadi bencana musibah di tanggal atau akhir Desember. Yang mana akhir Desember itu ada hari raya yang mereka merayakan hari kelahiran anak Tuhan. Mereka mengatakan Allah punya anak. Padahal kita setiap kali membaca Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu Maha Esa. Allahu samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Kita setiap kali membaca ayat ini. Tapi sangat disayangkan ketika ada hari Natal, kita ikut merayakan hari pengangkatan anak Tuhan. Audzubillah. Ketika hari tahun baru, hari besar mereka yang mengatakan Allah punya anak, kita pun ikut merayakannya. Maka jangan salahkan kalau misalnya Allah turunkan azabnya sebagai bentuk peringatan kepada kita agar kembali kepada Allah, dan jangan mengucapkan selamat kepada mereka karena mereka tidak selamat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, coba renungi berapa banyak musibah yang turun di bulan-bulan tersebut, karena memang banyak kemaksiatan yang terjadi. Langit marah, langit bumi hampir pecah karena ada anggapan Allah punya anak. Kita bertobat kepada Allah, barangkali kita pernah melakukan hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Semoga Allah menjaga kita dari mara bahaya. Semoga Allah menyelamatkan kita daripada murkanya di dunia dan juga di akhirat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadhiyal hajat. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana la tada'anna dhanban illa ghafartah, wala daynan illa qadaitah, wala aduan illa qasamtah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.